Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita telah masuk pada bab syafa'ah, bab tentang syafa'ah, tentang syafaat. Masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 44 surat Az-Zumar. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah syafaat itu semuanya. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, penggalan dari ayat Kursi. Allah SWT berfirman, "Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idni." Tidak ada yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idni, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan memberikan syafaat itu mereka bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman, yang mereka nanti berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan memberikan syafaat. Tapi mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat keterangan dari Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi syafa'atu. Milik Allah syafaat itu. Ya milkun lillah, yaitu syafaat adalah milik Allah. Falaisa liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Maka syafaat itu bukan milik mereka yang kalian minta-minta syafaat mereka dari sembahan-sembahan selain Allah, bukan milik mereka sedikit pun yang kalian minta syafaat itu dari kalangan para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Kalian minta syafaat kepada mereka, itu bukan milik mereka, bukan milik para nabi, bukan milik para malaikat, bukan milik para wali ataupun orang-orang soleh. Tapi syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada dalam surat Az-Zumar tadi. Qul lillahi syafa'atu jami'a, lillahi syafa'ah. Hanya milik Allah syafaat itu. Jami'an disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jami'an halun muakkadatun. Ini adalah penegasan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa benar-benar syafaat itu hanya milik Allah. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluk-makhluknya. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa syafaat itu hanya milik Allah, bukan milik mereka yang menyangka meminta syafaat kepada makhluk-makhluk tersebut menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa mereka akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Sehingga mereka meminta kepada makhluk untuk syafaat tersebut. Padahal syafaat itu adalah milik Allah. Allah yang akan memberikan syafaat itu kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, penggalan dari ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi ay la ahadun." Tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi idznih. Kecuali dengan izinnya. Dengan izin bagi dia untuk memberikan syafaat. Ini baru bisa memberikan syafaat. Fala ahadun yatakallamu bisyafa'atin wala ghairiha illa idza udzinallahu ta'ala lahu fil kalam. Maka tidak ada seorang pun yang akan berbicara, baik berbicara tentang syafaat, memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, dan tidak pula berbicara yang lainnya illa idza adzinallahu. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia untuk berbicara. Kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berani bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang syafaat atau berbicara tentang yang lainnya. Bagaimana dalam surat An-Naba disebutkan, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu sawaba. La yatakallamun, tidak ada yang mereka, tidak ada yang berbicara, illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh ar-Rahman. Mereka berbicara dengan pembicara yang benar. Illa man adina lahu rahman, wa qala sawaba, dan mereka berkata dengan kebenaran. Diizinkan. Ketika pada hari kiamat dikumpulkan nanti, para malaikat bersof-sof dan mereka menghadiri padang mahsyar tersebut, maka tidak ada yang berbicara ketika itu kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Al makna al ijmaliyyu lil ayataini, makna secara global dua ayat ini adalah, Ya'murullahu nabiyahu ayyakula lilladina ta'allakuna alal awliya'i wassalihin yatlubuna minhum syafa'ah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada orang-orang yang bergantung kepada para wali, yang menggantungkan dirinya kepada para wali dan orang-orang soleh, untuk meminta syafaat kepada mereka. Padahal tadi dikatakan syafaat itu adalah milik Allah, tapi mereka meminta kepada selain Allah, meminta kepada para awliya, meminta kepada para salihin, nah, meminta syafaat kepada mereka. Laisa liman tad'unahum minas syafaati syai'un, padahal syafaat itu bukan milik mereka yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi tidak ada bagi orang-orang tadi yang kalian seru mereka selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun syafaat tidak ada pada mereka. Innama hiya kullu hamilkulillah. Ini saja syafaat itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk memberikan syafaat itu adalah Allah, karena Allah yang memiliki syafaat. Yang berhak untuk memberikan syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karenanya minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat-syafaat dari para pemberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi idni. Seseorang tidak akan mampu memberikan syafaat untuk orang lain kecuali dengan izin Allah. Wala ahadun yamliku yatakallama yawmal qiyamah illa idza adzina Allah Subhanahu wa taala lahu fil kalam, dan tidak ada seorang pun yang berkuasa yang mampu untuk berkata-kata pada hari kiamat kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia untuk mengatakan ucapan-ucapan itu. Ucapan tentang syafaat ataupun ucapan tentang yang lainnya. Nah, tidak ada yang bisa berbicara pada hari kiamat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Nah, ini makna secara global dua ayat ini. Jadi syafaat adalah milik Allah, hanya milik Allah semuanya, sehingga tidak ada seorang pun baik dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan para nabi atau para wali aulia atau para salihin, tidak ada dari mereka seorang pun yang mampu memberikan syafaat kepada yang lain illa biidzni, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Munasabatul ayataini lil bab, kaitannya dua ayat ini terhadap bab syafaat. Anna fihima ar-raddun 'alal musyrikin alladziina takhadhu as-safa'ata min dunillah. Bahasanya dua ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka mengambil syafaat, meminta syafaat kepada selain Allah. Padahal syafaat itu milik Allah, tapi mereka minta kepada selain Allah. Dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, wal asnamil musawwarati ala suwaris salihin. Begitu pula mereka meminta kepada patung-patung yang dibentuk berupa gambar-gambar atau bentuk-bentuk orang-orang soleh. Di hadapan orang-orang soleh yang sudah dijadikan patung itu, mereka meminta syafaat kepadanya. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi. Ya dzunnun annahum yamlikuuna minasy syafa'ati syai'an fa yastati'una ayyasfa'a indallahi subhanahu wa taala bighairi idni. Mereka menyangka dan meyakini bahwa para malaikat, para nabi atau patung-patung yang dibentuk seperti orang soleh tadi berkuasa untuk memberikan syafaat. Mereka mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Biwairi idni. Mereka meyakini seperti itu. Padahal ayat sangat jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat di sisi Allah illa biidni, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka meyakini bahwa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, para nabi, para orang-orang sholah yang telah dijadikan patung-patung tadi bisa memberikan syafaat. Ini dibantah, terbantah dengan dua ayat tadi, bahwa syafaat itu adalah milik Allah dan tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ma istafadu min al-ayatain, apa faedah yang kita bisa ambil pelajaran dari dua ayat ini? Faedah yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yatlubuna as-syafa'ata min al-makhluqin. Bahwa dua ayat ini mengandung faedah pelajaran bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka meminta syafaat kepada para makhluk. Ini bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka meminta syafaat kepada para makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna syafa'ata milku lillahi wahdah wa yajibu talabuha minhu wahdah. Bahwasanya syafa'at itu hanya milik Allah semata. Maka wajib kita meminta syafa'at itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Bagaimana orang yang tidak punya syafa'at dimintai? Yang namanya orang bisa memberi itu kan sesuatu yang bisa orang bisa memberi itu karena dia memiliki, sehingga dia bisa memberikan sesuatu. Sementara yang memiliki syafaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tentu yang akan memberikan syafaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk-makhluknya. Yang ketiga, faedah daripada ayat ini adalah bayanu 'azamatillahi wa kibriya'i wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. Dua ayat ini mengandung penjelasan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana para makhluk-makhluk tadi tidak ada yang berani bicara pada hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang syafaat atau bicara tentang yang lainnya, mereka tidak berani, tidak ada yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi, dan tunduknya semua makhluk terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan malaikat, para nabi atau para raja-raja yang ada di dunia ini, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak berani mereka berbicara tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya berbicara pada hari kiamat kelak. Yang keempat, fil ayat tsaniyah, pada ayat yang kedua, isbatus syafa'ati liman adinallahu lahu biha. Dalam ayat yang kedua ada penetapan syafa'at. Memang syafa'at itu ada. Nah, bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafa'at. Syafaat itu ada, yang memberikan syafaat itu ada, tapi kita harus tahu bahwa syafaat itu milik Allah. Nah, dan para pemberi-pemberi syafaat tadi, tidaklah dia akan memberikan syafaat, tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih tentang syafaat itu tadi, bahwa para nabi mereka alaihimussalam, mereka memberikan syafaat. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang beriman, semuanya akan memberikan syafaat. Berdasarkan Nabi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasyafa'atil malaikah wasyafa'atin wasyafa'an nabiyyun, para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi akan memberikan syafaat, wasyafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun akan memberikan syafaat kepada yang lainnya. Di kalangan orang-orang yang beriman. Walam yabqa illa arhamar rahimin, dan tidak tersisa pemberi syafaat itu kecuali arhamar rahimin, Zat yang Maha Penyayang. In Allah Subhanahu wa taala wayabidu qabdatan minan nar, Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari neraka tersebut, fayahruju minha qauman, maka keluar dari neraka itu satu kaum, lam ya'malu khairan qat, yang tidak pernah mengamalkan satu kebaikan sedikit pun. Keluar dari neraka tersebut. Nah, tidak pernah mengamalkan satu kebaikan sedikit pun. Kota adu himama, yang mana mereka telah menjadi arang. Ya. Menjadi arang yang hitam. Nah, kemudian keluar dari situ. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi akan memberikan syafaat, orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat. Namun mereka semuanya memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tadi yang dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255 tadi, dalam surat ayat kursi yang dalam ayat kursi yang telah kita hafalkan. Nah, makna mangdalladhi itu adalah la ahadun, tidak ada seorang pun. Yaswa'indaw, yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa bi idni, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa kita meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan minta syafaat kepada Rasulullah, tidak meminta syafaat kepada para malaikat, tidak meminta syafaat kepada orang mukmin, tapi meminta syafaat kepada Allah. Meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat tadi, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan meminta syafaat kepada para makhluk tadi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah daripada dua ayat tadi, bahwa ada memang syafaat dan ada pula pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka akan memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diizini oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Al-Mu'allif rahimahullah membawakan ayat yang lainnya. Dalam surat An-Najm ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak dari kalangan malaikat yang ada di langit-langit, la tughni syafa'atuhum, yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di ayyadanallahu, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat sebagaimana hadis tadi kelak akan memberikan syafaat-syafaat, tapi syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha'u wa yardha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para malaikat tadi diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, itu pun tidak sembarang orang akan mendapatkan syafaat dari malaikat tadi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan mendapatkan syafaat dari malaikat yang diizinkan untuk memberikan syafaat itu adalah yang dikehendaki oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap perbuatan kesyirikan. Tidak ridho terhadap orang-orang musyrik. Maka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Nah, tidak bermanfaat syafaat itu bagi orang-orang yang berbuat syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekufuran dan kesyirikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah begitu pula pelakunya. Yang akan mendapatkan adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari karangan malaikat, para nabi ataupun orang-orang saleh yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat keterangan makna daripada ayat di atas surat An-Najm ayat yang ke-26. Wa kam mim malakin, kam di sini adalah khobariyah, adalah khobar. Di maudhi'i rafin 'ala al-ibtida', dia berada di tempat rafa sebagai mubtada dalam bahasa Arabnya. Wa ma'naha, makna daripada kalimat kam di sini adalah katsirun malaikah, katsirun minal malaikah. Yakni banyak dari kalangan para malaikat. Yani banyak para malaikat, la tughni syafa'atuhum, yang tidak bermanfaat syafaat mereka, illa min ba'di ayyadanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mim la tughni ay la tuhti wa la tanfa', yakni tidak bermanfaat, tidak berguna. La tughni fi maudhi rafin khabaril mubtada, dia berada pada tempat rafa' sebagai khobarnya mubtada. Ada mubtada, ada khobar. La tughni ini sebagai khobarnya. Illa mim ba'di ayyadanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT, lahum fis syafa'ah, bagi mereka dalam syafa'ah tersebut. Mereka yang diizinkan oleh Allah SWT memberikan syafa'at. Nah, maka mereka baru bisa memberikan syafa'at. Kalau tidak diizinkan, maka tidak akan mampu, tidak akan bisa memberikan syafaat, karena syafaat itu adalah milik Allah. Liman yasha, syafaat itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Wa yardha anhu qawlahu wa amalahu, dan yang diridhoi dari hamba tersebut baik ucapannya dan perbuatannya. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan perbuatannya. Ucapannya adalah ucapan kalimat tauhid, perbuatannya adalah perbuatan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya adalah ucapan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Begitu pula perbuatannya sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dan perbuatannya ini yang berhak mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna al-ayah ijmalan, makna ayat ini secara global, Yukhbiru ta'ala anna kathiru minal malaikatim mimma amakanatihim indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan anna kathiru minal malaikah, bahwa banyak dari kalangan malaikat, ma'amakanatihim indahu, bersamaan dengan kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat tinggi. Para malaikat mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung. Sebagiannya seperti Jibril alaihissalam diberi kepercayaan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul, kedudukan yang tinggi, yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, la tujdi syafa'atum fi ahadin syai', maka syafaat mereka itu tidak bermanfaat sedikitpun untuk orang lain. Para malaikat, yang mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tunduk dan patuh sehari-harinya itu hanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih di waktu malam dan siang terus menerus. Mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun syafaat mereka tidak ada gunanya, tidak bermanfaat kepada seorang sedikit pun. Wala tanfa'uhu illa idza adinallahu lahum. Dan tidak bermanfaat syafaat itu, tidak memberikan manfaat kecuali dengan, atau kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Ay yasfa'u fi may yasha'u syafa'ata lahum min ibadihi. Diizinkan untuk mereka untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang digendaki untuk mendapatkan syafaat tersebut dari kalangan hamba-hambanya. Tidak setiap orang akan mendapatkan syafaat. Tidak setiap orang dari orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan syafaat. Namun yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan syafaat dari kalangan hamba-hambanya. Wakan al-masufihi mimman radhiyallahu qaulahu amalahu. Dan orang yang akan diberi syafaat itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulahu wa amalahu, ucapannya dan perbuatannya. Ucapannya adalah ucapan yang senantiasa sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan perbuatannya juga demikian. Amal perbuatannya adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam melakukan perbuatannya, dia selalu mencontoh, contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyakuna saliman minasyirki qalilihi wa katsirihi. Di mana amal perbuatan yang dilakukan hamba tersebut selamat dari perbuatan syirik yang sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak dari perbuatan syirik tersebut dia selamat. Ini yang kelak akan mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat dari kalangan para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikati fa ghairuhum min babi aula. Dan jika ini ada pada haknya para malaikat, ada pada haknya para malaikat, di mana mereka tidak bermanfaat syafaatnya sedikitpun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ghairuhum min babi aula, maka selain malaikat tentu lebih tidak pantas lagi untuk syafaatnya itu di yakni bermanfaat bagi yang lainnya. Para malaikat syafaatnya tidak bermanfaat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan yang akan diberikan syafaat itu adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan digendaki oleh Allah. Baik perbuatannya dan ucapannya adalah ucapan yang benar, perbuatannya perbuatan yang selamat dari kesyirikan sedikit ataupun banyak. Karena kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Sedikit ataupun banyak, ini perbuatan kesyirikan yang dilakukan dari perbuatan amalan tersebut. Yang selamat dari perbuatan syirik itulah yang akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia termasuk hamba yang di ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian munasabatul ayat lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab asy-syafa'ah, anna fiha, bahwa di dalam ayat ini ar-radda 'alal musyrikin alladziina yatlubuuna syafa'ata minal malaa'ikah wa ghairihim minal makhluqin. Ayat ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah yang meminta syafaat itu kepada para malaikat dan selain mereka dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan, ayat ini membantah orang-orang yang meminta syafaat kepada malaikat, yang membantah kepada orang-orang yang meminta syafaat kepada para nabi, kepada para aulia, kepada orang-orang solehin dari kalangan makhluk. Mereka tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak memberi syafaat kepada sembarang orang. Tapi yang akan diberi syafaat itu adalah yang dikehendaki oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendapatkan syafaat. Ucapannya, perbuatannya adalah ucapan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah daripada ayat 26 surat An-Najm adalah anna syafa'ata milku lillahi wahdah, bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. La tutlabu illa minhu, tidak boleh diminta syafaat itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna syafa'ata la tanfa'u illa bisyartain, bahwasanya syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah idnur rabbi lisyafi'i ayyashfa'. Syarat yang pertama itu mendapatkan izin dari Rabb semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang akan memberikan syafaat. Syaratnya dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apakah dari kalangan malaikat ataukah dari kalangan para nabi atau para aulia atau orang-orang soleh, kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil dari ayat-ayat yang lalu, ayat kursi ataupun dalam surat An-Najm tadi. Asyartu tsani, syarat yang kedua adalah ridhohu anil masfu. Allah meridhoi terhadap orang yang diberi syafaat tadi. Bi ayyakuna fi min ahli tauhid wal ikhlas, di mana orang tersebut termasuk ahli tauhid. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ibadahnya itu hanya untuk Allah, wal ikhlas, dan ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Dia murnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Yang beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan diberikan syafaat. Itu orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli tauhid. Dari kalangan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muwahhidin. Allahumma ja'alna minal muwahhidin wal mukhlisin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang bertauhid kepada Allah dan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Karena ini yang akan mendapatkan syafaat. Yang akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua ini tadi. Kalau tidak ada dua syarat ini, maka tidak akan terjadi syafaat tersebut. Tidak akan terjadi syafaat tersebut. Nah, Kalau toh misalnya orang yang memberi syafaat atau makhluk yang memberi syafaat tadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin yang diizinkan memberi syafaat dia akan memberikan syafaat kepada orang kafir, tidak mungkin. Tidak akan terjadi syafaat itu. Kalau yang akan diberi syafaat adalah orang kafir. Tidak akan terjadi syafaat tersebut. Atau sebaliknya, orang-orang yang diberi syafaat adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala min ahli tauhid, orang yang ikhlas, tapi yang memberi syafaat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi. Harus ada dua syarat ini dalam masalah syafaat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian muallif rahimahullah membawakan ayat yang lainnya. Di dalam surat Saba ayat yang ke-22 sampai 23. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ad'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ard wa ma lahum fiihima min syirki wa ma lahum minhum min dhahir. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Qul ad'u alladziina za'amtum min dunillah, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik. Di sini kepada lil musyrikin, kullil musyrikin, katakanlah kepada orang-orang musyrik, ud'u, serulah mereka, mereka yang kalian sangka ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Serulah mereka, mintalah kepada mereka sesembahan yang kalian sangka itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh. Di mana mereka tidak sedikit pun memiliki kekuasaan di langit dan tidak pula di bumi. Dikatakan di sini mitsqala dzarrah, sedikit pun ya, sebesar yakni semut kecil pun atau yakni bagian daripada debu-debu itu bisa dikatakan dzarrah, sedikit sekali, tidak punya mereka bagian daripada kekuasaan yang ada di langit dan di bumi ini, tidak berkuasa, tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun di langit dan tidak pula di bumi. Malahum fihi ma min syirkin, dan tidak pula sesembahan-sesembahan mereka itu yakni berserikat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan langit-langit dan bumi tersebut. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan tidak pula dari mereka sesembahan-sesembahan tersebut menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala, penolong dan pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, dan tidak bermanfaat syafa'at di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'an qulubihim, sehingga ketika telah hilang rasa takut dari dada-dada mereka, dari hati-hati mereka, yang dari para hati-hati malaikat yang telah kita bahas, ketika dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, dan di mana mereka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka menjadi bergetar, takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat mengatakan setelah hilang rasa takutnya, qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Qalul haqq, para malaikat tadi mengatakan al-haq, yang dikatakan adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam ayat ini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, dan tidak akan bermanfaat syafaat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali terhadap orang yang telah diizinkan baginya untuk memberikan syafaat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihat keterangan daripada Syekh Soleh Fauzan Hafidhullah, kul, katakanlah, yakni Allah SWT memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada siapa? Lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Yang mereka meminta syafaat kepada para malaikat, meminta syafaat kepada para nabi, meminta syafaat kepada patung-patung yang mereka bentuk dengan bentuk-bentuk orang-orang soleh yang telah meninggal. Mereka minta syafaat kepadanya, kepada makhluk-makhluk tersebut. Katakanlah kepada mereka, udu'uhum, mintalah kepada mereka, za'amtumuhum alihah, yang kalian menyangka dan meyakini itu adalah sebagai sesembahan-sesembahan. La tangfa'u syafa'atu indahu min dunillah, yakni sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Kalian menyangka bahwa itu adalah sesembahan-sesembahan selain Allah, liyan fa'ukum bizakmikum, agar mereka memberikan keberuntungan kepada kalian menurut persangkaan kalian, bahwa patung-patung itu bisa membawa keberuntungan, bahwa menyembah malaikat, berdoa kepada malaikat, meminta syafaat kepada malaikat itu bisa mengandung manfaat, meminta kepada para wali dan lain sebagainya itu bisa memberikan keberuntungan. Itu adalah persangkaan kalian orang-orang musyrik. Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik tersebut bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka sangka itu adalah sebagai sesembahan itu, la yamlikuna mitsqala dzarrah, tidak kuasa sedikit pun, tidak ada kekuasaan sedikit pun, mitsqala dzarrah, dan timbangan satu ukuran yang sangat yang kecil sekali. Dzarrah dikatakan min khairin aw syarrin, sedikit pun daripada kebaikan ataupun kejelekan. Wal muradu bidzarrah annamlatus saghirah, yang dimaksud dengan dzarrah di sini sebesar dzarrah itu maksudnya sebesar semut yang kecil. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan semut yang hitam yang kecil, itu adalah dzarrah yang yakni timbangannya tidak seberapa, atau kalau ukuran timbangannya itu sampai berapa seperti itu, sampai sekecil-kecilnya itu semut seperti itu. Wa yuqalu likulli juz'in min ajza'il haba' dzarrah, dan dikatakan pula bahwa setiap bagian daripada bagian debu itu juga dikatakan dzarrah. Ya, debu-debu yang berterbangan yang apa beratnya seberapa itu debu itu, tidak ada timbangannya sama sekali, debu itu ringan, kecil, itu pun tidak kuasa mereka, tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun walaupun sebesar debu ataupun sebesar semut yang kecil tadi. Bagaimana mereka kemudian bisa memberikan yakni keberuntungan dan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya? Sama sekali tidak. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan tidak ada bagi mereka sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala, serikat bersama Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaan langit dan bumi. Wa ma lahu ailillah, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala yakni min dhahir, pembantu atau penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Minhum di sini adalah minal a'i alihah, wa ma lahum minhum, tidak ada dari para sesembahan-sesembahan itu satupun yang menjadi mu'inin yu'inuhu ala tadbir, ala tadbiri amri samawati wal ar, yang menjadi pembantu, yang membantu Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan langit-langit dan bumi. Tidak ada sesembahan tadi yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas langit-langit dan bumi tadi, Allah Subhanahu wa taala pula yang mengatur apa yang ada di langit dan di bumi, Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ucapkan kalimat tersebut, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Ketika kita mengatakan Rabbul Alamin, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang mengatur alam ini. tidak ada sedikit pun dari sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu yang ikut andil dalam aturan alam ini. Ikut andil dari aturan apa yang ada di langit dan di bumi ini, tidak ada. Wala tanfa'u syafa'atu indahu ay indallah, tidak bermanfaat syafaat itu indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan raddun liqaulihim. Ini merupakan bantahan terhadap ucapan orang-orang musyrik. Inna alihatahum tasfa'indahu, bahwa sesembahan mereka akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan, bahwa tidak bermanfaat syafaat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala illa liman adina lahu, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa liman adina lahu ay yasfa'a li ghairi, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Baru terjadi syafaat tersebut. Jadi ini adalah bantahan terhadap yakni ucapan mereka yang menyatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka dari kalangan malaikat, para wali ataupun orang-orang soleh ataupun patung-patung yang mereka bentuk berupa orang-orang soleh tadi akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat syafaat tersebut di sisinya illa liman adinalah, kecuali yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca makna secara global ayat ini. Makna secara global yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah, al-makna al-ijmali lil ayatain, makna secara global dua ayat ini. Ya'murullahu subhanahu nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, ayyakula lil musyrikin, agar mengatakan kepada orang-orang musyrikin, ala wajhit tahaddi, dengan bentuk tantangan, menantang kepada mereka. Coba kamu seru kepada sesembahan-sembahan kalian itu, yang kalian menganggap bahwa mereka yakni bisa memberikan ini dan memberikan ini, padahal mereka tidak kuasa sedikit pun pada apa yang ada di langit ataupun yang di bumi. Tidak memiliki kekuasaan sedikit pun sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Suruh mengatakan kepada orang musyrik, udlubu min alihatikum allati za'amtum, mintalah dari kepada sesembahan-sesembahan kalian yang kalian menyangka bahwa sesembahan-sesembahan itu akan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wa taksifu dharra ankum, dan akan bisa menghilangkan madarat dari kalian. Fa innahum la yaqdiru ala dzalik, maka sesungguhnya mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepada kalian dan tidak akan mampu menolak madarat dari kalian. Siapa yang bisa menolak madarat dari terjadinya wabah yang sekarang terjadi, wabah corona yang menggegerkan dunia ini, sebelum terjadi banyak kematian yang menimpa jutaan umat manusia ini, siapa yang bisa mengelak, siapa yang bisa menolak? Sesembahan-sesembahan selain Allah tidak ada yang bisa menolak. Yang mereka anggap sebagai penolong-penolong, yang mereka istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolak. Menimpa kepada siapa saja yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tusibu man tasya wa tasribu an man tasya. Karena itu adalah juntu min junudillah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pasukan dari pasukan Allah Subhanahu wa taala, timpakan kepada siapa saja yang kehendaki dan Allah palingkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau menimpa kepada seseorang pasti dia akan binasa, ketika itu sudah yakni perkara yang membinasakan bagi dia. Tidak ada dari sembahan-sembahan itu yang mampu untuk menghindarkan mandarat itu. Itu pun terjadi setelah yakni Allah kehendaki agar hamba-hambanya ini yakni tunduk dan patuh kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum la yamlikuna min al-kauni wazna asgharin namlatin milkan mustaqillan, karena mereka tidak kuasa sedikit pun di alam ini. Sekalipun yang seberat, yakni semut yang sangat kecil tadi, tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun apa yang terjadi di langit dan di bumi, tidak punya kuasa dia. Bagaimana dia akan bisa menghilangkan madarat? Bagaimana akan bisa memberikan manfaat kepada manusia? Dia tadi tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Nah, itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahum fil qani adnas syarikatin ma Allah, dan mereka pun tidak mempunyai yakni sekutu atau yakni andil dalam mengatur alam ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya andil dalam mengurus dan mengatur alam ini. Wa laisa minhum ahadun yu'inullahu fi tasrifil umur, dan tidak ada satupun dari mereka sesembahan selain Allah yang membantu Allah dalam mengatur urusan langit dan bumi ini. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadru ala taqaddumi baina dhibisabatilakum, dan mereka tidak akan mampu untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kalian. Karena mereka tidak punya kuasa sedikit pun. Illa idza adina lahum bidzalika, kecuali apabila mereka diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Wa huwa la ya'dhanu bisyafa'atil musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan syafaat itu untuk orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah tidak ridha dengan orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha kepada orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan wa la yusyarikuna fil mulki wa la yu'awinuna al malika wa la yamlikuna syafa'ata indahu bighairi idni wa yabatulat ibadatuhum min dunillah. Mereka tidak kuasa sedikit pun dengan kekuasaan yang mutlak, dan tidak pula berserikat dalam kekuasaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula mereka menolong yakni penguasa ini Allah Subhanahu wa taala, membantu Allah Subhanahu wa taala. Wala yamlikunna syafa'ata inda, dan tidak kuasa pula untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi idni, dengan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fabatulat ibadatuhum min dunillah, maka ini menunjukkan batilnya peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak kuasa sedikit pun dalam alam ini, dalam pengurusan langit dan bumi. Bagaimana mereka tidak mempunyai sedikit pun urusan dalam mengurus langit dan bumi ini tadi, atau dalam pengaturan alam-alam ini tadi. Itu semuanya kekuasaan Allah, dan yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka tidak akan mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini makna secara global ayat ini. Insyaallah penjelasan lanjutan daripada ayat ini kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.